الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit yang saya muliakan dan hormati maupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, yang di tempat yang dicintai oleh Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi bukti syukur kita kepadanya dengan harapan semoga sering bertambah dan menjadi catatan pahala amal saleh yang ketika dibuka mudah-mudahan menjadi penyenang dan penggembira kita di hadapannya. Amin. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi junjungan alam yang kemuliaannya takkan pernah jatuh dengan hinaan dan celaan, yang martabatnya takkan pernah turun dengan cacian dan makian, dan nilainya di sisi Allah tak berkurang dan di sisi orang-orang beriman walaupun banyaknya kekufuran dan kesyirikan. Nabi yang diangkat oleh Allah SWT, wa rafa'na laka dzikrak. Siapa yang diangkat oleh Allah, tak ada yang bisa menurunkannya. Mudah-mudahan selawat dan salam kita menambah cinta dan sayang kita kepadanya. Dan sebesar-besar tanda cinta itu adalah menghidupkan sesuatu yang paling dicintainya, yaitu agama ini, Al-Quran dan Sunnah yang diwasiatkannya kepada kita. Kemudian menjaga kehormatan Ahlu Baitihi, orang-orang yang menjadi keturunannya, Ahlul Bait, yang tentu saja yang setia kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga Allah SWT jadikan kita mencintainya dengan cinta yang sesungguhnya, bukan hanya hanyut dengan lagu dan melodi cinta. Ya, Pak, ya. Hanjut dengan lagu dan melodi cinta tanpa bukti nyata. Maka buktilah, buktikan cinta dengan mendahulukan Nabi di dalam apapun. Jiwa kita, harta benda kita, keluarga kita. Nabi kita dahulukan dengan secara mutlak. Mudah-mudahan Allah SWT menerima cinta kita kepadanya dan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk itulah kita belajar dan belajar. Karena ibarat pisau, kalau diasah terus insyaAllah akan tajam. Ibarat apa namanya, cinta kalau senantiasa dipupuk, dia akan subur dan mekar dan membuahkan amal saleh yang ikhlas dan senantiasa mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat, bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang juga insyaallah kita cintai. Kalau muridnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ana da'awtu lisy-Syafi'i fi sujudi mundu 40 sana. Saya selalu mendoakan Asy-Syafi'i dalam sujudku, dalam sujud, dalam salat selama 40 tahun, sejak 40 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Inilah wafaknya seorang murid terhadap guru, seorang sahabat terhadap sahabatnya. Jadi tidak lupa mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Kalau bukan karena sangat berkesan bagi Imam Ahmad, tentu cepat terlupa. Tapi Imam Asy-Syafi'i sangat berkesan bagi Imam Ahmad, maka tak mudah terlupa. Itu juga kita begitu. Kalau kita terkesan, berkesan dengan Allah dan Rasulnya, insyaAllah kita tak terlupa. Tapi kalau kita tak berkesan, lebih sering melupakan. Allah musta'an. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang digelar dengan Nasrul Hadis, penolong dan pembela hadis dan pembela sunnah. Babu bayani ma nazala minal kitabi amman yuradu bihi al-ammu wa yadkhuluhu al-khusus. Bab keterangan atau penjelasan tentang Al-Quran atau ayat Al-Quran yang turun yang bersifat aman, yang bermakna atau bersifat umum. Yuradu bihil ammu, dan yang dimaksud dengannya adalah juga makna umum. Wa yadkhuluhul khusus, tetapi masuk di dalamnya makna khusus. Ada nanti umum tapi maknanya khusus. Kalau ini tidak, maknanya tetap berlaku umum, tetapi di sebagian masuk makna khusus. Ada sebagian pula nanti nas, kalau sudah ada takhsisnya, tidak berlaku lagi makna umum. Kalau ini tidak, berlaku makna umum tapi ada makna khusus. Apa maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan ini? Sebab setelah dia menjelaskan panjang lebar bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang mubin, yang menjelas, yang menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan berarti harus jelas dulu kan? Berarti jelas, jelas dan menjelaskan. Nah, bagaimana caranya Allah menjelaskan Al-Quranul Karim, dan bagaimana Al-Quran ini harus dipahami? Makanya tak keluar dari konteksnya orang-orang Arab. Makanya bila ada ajakan bahwasanya kita harus memahami Al-Quran secara kontekstual, harus konteks masa sekarang misalnya, sebab ini hanya keluar dengan hanya khusus dengan orang Arab. Ya dulu juga orang-orang kafir di masa Nabi menolak Al-Quran dengan alasan tak sesuai dengan konteks Arab. Sama. Jadi orang-orang yang cenderung kepada pengingkaran terhadap Al-Quran dan hadis hari ini, sadar atau tidak sadar juga menolak dengan bahasa yang sama. Kalau dulu Abu Jahal, apalagi Abu, kebanyak Abu-Abu tuh. Ya, makanya tidak semua Abu tuh istiqamah, tidak. Ada Abu yang istiqamah, ada Abu yang tidak. Jadi ada Abu Jahal, ada Abulah, Abu juga. Ada Abu Thalib. Walaupun baik tetapi tidak bermanfaat baginya Islam. Dia baik sekali terhadap Islam. Sama juga sebagian orang kan ada baik kan? Baik dari sisi manusia, Masya Allah. Orangnya suka senyum, suka berderma, suka membantu, rendah hati. Cuma tidak beriman. Ini semua baginya juga tidak berguna. Baiklah kaum muslimin. Jadi menurut Abu Jahal dan kawan-kawannya, bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan konteks Arab waktu itu. Mereka tolak juga. Mereka tolak. Sekarang Abu-Abu sekarang lagi. Ya, Abu-Abu sekarang, contohnya Abu Rayyah misalnya dari Mesir, Mahmud Abu Rayyah dari Mesir, dan masih banyak Abu-Abu lagi. Di Indonesia ada Abu lagi? Nah, ada juga rupanya, ya. Subhanallah. Abu Dapur. Nah, menolak juga Al-Quran dengan alasan tidak sesuai dengan konteks keindonesiaan, atau tak sesuai dengan konteks kearifan lokal dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya hakikat kejahilan nyata. Hakikat kejahilan nyata terhadap syariat. Walaupun sering saya ulang, orang-orang cerdas bisa saja jahil. Orang cerdas bisa jahil. Tapi orang yang berilmu mesti bersih cerdas. Walaupun mungkin tidak paling cerdas, tidak, tapi mesti cerdas. Semakin berilmu mesti semakin cerdas. Karena ilmu tak mungkin tidak dapat dipahami kecuali dengan kecerdasan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak mungkin dapat ilmu kecuali dengan 6. Salah satunya adalah az-zakah, kecerdasan. Masyaallah muslimin. Masyaallah muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang munasabah setelah beliau jelaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami dengan bahasa Arab. Ya bagaimana? Ya Imam, bagaimana caranya orang Arab memahami bahasa Arab itu sendiri sehingga ini diterapkan dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita mungkin dalam bahasa kita ada sebagian berlaku umum, tapi ada makna khusus di dalamnya. Mungkin siapa yang datang awal dapat door prize. Apa artinya door? Pintu, ya. Prize hadiah pintu. Apa maksudnya hadiah? Pembuka pintu, ya. Baik, ini kan seolah-olah siapa yang cepat datang dapat semua, kan? Padahal panitia hanya menyiapkan 5 yang pertama saja. Padahal pengumumannya yang cepat datang. Dia berlaku umum, tapi wa'idul khusus, ada khusus di situ, yaitu 5 yang pertama saja. Jadi harus dipahami dengan bahasa Arab. Maka salah satunya kata Imam Syafi'i rahimahullah, bayanu ma nazala minal kitabi amman, yaitu datang atau turun dari Al-Qur'anul Karim yang bermakna umum. Wa yuradu bil am, juga bermakna umum. Dari satu sisi wa yadkhulu khusus, masuk makna khusus dari satu sisi yang lain. Qala, lalu beliau mencontohkan, karena bicara tentang makna Al-Qur'an ya tentu ayat-ayat Al-Qur'an ya bukan. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menurunkan segala sesuatu. Afwan, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Maha mengurus atau Maha menguasai segala sesuatu. Wakil, mengurusi dan menguasai segala sesuatu dan melindunginya. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman pula, khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti semua makna, semua yang ada di langit dan di bumi Allah yang ciptakan. Wa qala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun binatang melata di permukaan bumi ini kecuali, atau tidak ada binatang melata yang ada di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Berarti ayat ini juga menjadi bukti bahwa kehidupan itu di bumi, bukan di planet lain. Kehidupan yang Allah berikan untuk kita itu di bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bahwasanya bagi kalian tempat tinggal itu di bumi. Maka enggak usah mikir-mikir tinggal di Mars atau di apalagi yang paling panas apa? Tak tahu, alhamdulillah. Enggak usahlah. Karena kita di sini di bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagipun katanya kalau betul jadi tinggal di Mars, tuan-tuan tidak punya duit untuk itu, apalagi saya. Ya tuan-tuan tidak punya duit, apalagi saya. Kabarnya untuk satu orang hanya perlu 1 miliar dolar. Punya pak? 1 miliar dolar. Hah? Miliar rupiah tidak pernah nengok pak. Ya 1 miliar dolar ya hanya lebih kurang 15 triliun APBD 2 tahun Rio ya. Ya, nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu baru satu orang. Jadi tidak usah mikir itu. Sekarang bagaimana kita mikir nak melewati itu? Mars kan masih di kolong langit ini kan, masih dekat itu. Dekat sekali. Kita yang di atas saja ya, pikir yang lebih tinggi ilmunya sampai ke langit ke tujuh. Mana yang tinggi, ilmu kita atau ilmu mereka? Hah? Mana tinggi, ilmu kita atau ilmu mereka? Ilmu kita, ilmu mereka, mereka ilmu dunia. Dunia itu rendah. Min adna mu'annasnya dunia. Ilmu rendah. Kalau ilmu kita ilmu? Ilmu? Hah? Ilmu tinggi, akhirat. Yang menentukan finishnya. Makanya berbanggalah kita karena menuntut ilmu yang lebih tinggi. Sebab dengan ilmu kita ini di dunia kita bisa hidup. Di akhirat insyaAllah lebih hidup. Mereka di dunia saja sulit hidupnya. Iya kan? Tidak senang di dunia, pikir tinggal di Mars, di bumi. Nak pindah ke Mars, berarti kan tidak senang di sini. Akhirnya mereka di sini kesulitan, di sana. Hah? Lebih menderita. Maka berbahagialah, alhamdulillah yang telah menunjukkan kita jalan ini. Dosa terpengaruh. Dia bilang, Ustaz bicara masih tentang bahasa Arab, orang sudah sampai ke Mars, orang sudah sampai ke bulan. Yang bicara itu juga ngaji tidak, ke Mars juga gonda. Piti sering minjam. Ini sering minjam, tak apa. Jadi baik kita, alhamdulillah kita menuntut ilmu yang tinggi ini. Mudah-mudahan sampai kepada kawan-kawan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Ini bukan untuk maksudnya kita tidak dijamin masuk surga, tidak itu. Ini yang salah paham pula. Kita hanya berharap menempuh jalan menuju surga. Kalau kemas kan berharap pun tidak pergi ke sana. Antum mikir dananya tadi, bingung tuh. Pusing kan? 1 miliar nak kemana dapat? Hah, di mana? Makanya tidak usah dipikirkan itu. Karena memang kita ditempatkan Allah di bumi. Alhamdulillah dikubur pun di bumi. Mau dikubur di Mars? Hah? Kelebihan dana pun itu tidak ada yang mau dikubur di angkasa. Semuanya tetap dikubur di tanah ini. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, berkata fahadza, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Bagi Allah sedikit, kita ini sedikit. Ya, sedikit. Fahadza 'ammun la khassa fihi. Fahadza 'ammun la khassa fihi. Ini ayat ini semuanya umum, berlaku umum, tidak ada makna khusus dalamnya. Tidak ada makna khusus. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa kullu syai'in min sama'in wa ardhin wa dhi ruhin wa syajarin wa ghairi dzalik fallahu khalaqahu wa kullu dabbatin fa'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Beliau menambah keterangannya, segala sesuatu, fa kullu syai'in, setiap sesuatu, min sama'in, berupa bumi, berupa langit. Mana yang lebih berat, langit apa bumi? Ustaz, mana yang lebih besar, langit apa bumi? Langit ya, baik. Orang langit aja tidak pernah berbangga kan? Ya, kan malaikat di langit tidak pernah berbangga kan, sampai ingkar pada Allah. Orang bumi yang kecil ini berbangga semua, ingkar sama Allah SWT. Fa kullu syai'in min sama, setiap sesuatu, baik langit, wa ardin, bumi, wa dhiruhin, dan semua yang bernapas. Dhiruh yang punya ruh. Punya ruh berarti bernapas. Dicabut ruh, hilang napas. Wa syajarin, dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Sebutlah apapun yang antum sebut. Fallahu khalaqahu, maka Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakannya. Wa kullu dabbatin fa'ala Allah rizquha, dan setiap sesuatu yang melata. Kita termasuk melata ya. Kita masuk makhluk jelata. Masuk ya, alhamdulillah. Fa'ala Allah rizquha, maka Allah lah yang memberinya rezeki. Jadi rezeki kita itu bukan di tangan siapapun, dia hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna umum. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah yang tahu tempat menetapnya, wa mustaudaaha, dan di mana dititipkannya. Yaitu seperti janin kita di mana, Allah yang Maha tahu yang tempat penyimpanannya. Kemudian wa qala Allahu tabaraka, yang tadi maknanya ini tak ada pengecualian, maknanya umum semuanya. Wa qala Allah, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah. Madinah di sini maksud Madinah mana? Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi alaihi salatu wassalam, atau Al-Madinatu Nabawiyah, kota Nabi. Wa man hawlahum minal a'rab, tidak patut bagi penduduk Madinah kota. Wa man hawlahum minal a'rab, dan orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarnya. Wa man hawlahum, dan siapa yang di sekitar mereka, minal a'rab, dari kalangan Arab Badui, dari orang-orang Arab atau Arab-Arab Badui yang tinggal di sekitar Madinah. Ayatakhallafu an Rasulillah, tidak boleh terlambat atau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjihad sendiri. Jadi tidak boleh tidak ikut berjihad. Ini perintah zahir, apa namanya, maknanya umum dan berlaku. Wa la yarghabu bi anfusihim an-nafsi, dan tidak boleh pula mereka mendahulukan diri mereka dari diri Nabi, atau tidak boleh mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencintai diri mereka. Wala yarghabu bi anfusihim, jangan gara-gara mencintai diri mereka, mereka membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cinta itu adalah iman. Jadi kita mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri sendiri. Ini baru iman yang sempurna. Beriman yang sempurna. Abu Umar radhiyallahu taala datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Bukan semua orang, dia bilang segala sesuatu, termasuk manusia, kecuali dari diriku sendiri. Jadi Nabi lebih dia cintai dari segalanya kecuali dari diri sendiri. Ini pengakuan polos Umar. Ya naluri, apa ini sifatnya natural, alami, bahwa sudah kita diciptakan mencintai diri sendiri lebih dari yang lebih dari yang lain. Kadang-kadang mencintai diri lipat lebih daripada mencintai Allah, betul kan? Iya nak? Kata Allah jangan marah-marah. Kadang-kadang kita lebih sering marah. Kenapa? Melepaskan keinginan diri. Allah bilang jangan marah kita, marah-marah. Pas disuruh marah kita tidak marah. Iya tak? Disinggung agama kita, tenang saja. Tapi disinggung perasaan kita, marah. Mana berarti cinta kita pada Allah mana lebih besar? Mana lebih besar cinta kita pada Allah atau pada diri sendiri? Pada diri sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum lagi Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Nah, ini yang sempurna. Maka tidak boleh siapapun yang meninggalkan Nabi gara-gara mementingkan diri sendiri. Khususnya dulu penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tidak boleh membiarkan Nabi pergi berjihad. Dan artinya ini wajib semuanya pergi berjihad. Jelas ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hadza fi ma'nal ayati qablaha. Ini sama maknanya dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beri rezeki kan itu ya. Berlaku makna umum dalamnya. Padahal di sini kata beliau, kata Imam Syafi'i, ini yang beliau maksudkan, ada yang umum maknanya umum tapi ada masuk sebagian makna khusus. Apa maksudnya? Wa innama urida bihi. Dari sisi makna semuanya sama. Artinya ini berlaku bagi orang Madinah semuanya dan yang tinggal di sekitar Madinah, tentunya orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang beriman. Taib, wa innama urida bihi man ataqal jihada minar rijal. Cuma di sini ada terselip makna khusus. Sebab ini sudah dimaklumi sendiri bahwa man ataqal jihada minar rijal, tentu saja yang sanggup berjihad dari kalangan laki-laki. Sebab perempuan tak wajib berjihad. Yang sakit juga tidak gimana sendiri. Dia untuk diri sendiri tidak bisa, apalagi melawan orang. Dia sendiri aja tidak bisa, masih memerlukan orang. Kalau pergi berjihad, kira gimana? Bawa ambulan. Ini orang sakit, diwajibkan juga berjihad. Terus pakai apa? Dia jalan tidak bisa. Akhirnya disiapkan 5 orang untuk gantian ngangkat dia. Ini membuang-buang tenaga kaum muslimin. Makanya otomatis dipahami bahwa orang-orang yang dimaksud dengan makna umum tadi adalah orang yang khusus, yaitu yang sanggup berjihad dan dari kalangan laki-laki. Dan juga orang merdeka. Orang merdeka. Kemudian juga bukan anak-anak. Anak-anak juga tidak wajib berjihad. Salat aja tidak wajib katanya. Salat aja tidak wajib. Sehingga makanya banyak yang bilang anak-anak tidak boleh ke masjid karena anak-anak tidak wajib salat. Ya, sebagian masjid kan tidak boleh anak-anak masuk kan. Atau dibawa masuk, disuruh anak-anak semua di belakang. Akhirnya imam baca, mereka baca pula sendiri di belakang. Habis itu selesai, harusnya astagfirullah, kurang ajar, itu yang keluar na'udzubillah. Kita sendiri yang sebenarnya keliru dalam memahami sebenarnya. Kalau anak-anak belum bisa mumayyiz, belum bisa teratur sholatnya, bawa ke tempat kita sendiri di samping orang tuanya. Bawa di samping orang tuanya. Karena apa? Anak-anak belum tertib. Tapi kalau mereka sudah tertib seperti ayahnya, gimana tertib? Ayah juga masih panjang imam dikit dan guru tuh dia. Gitu ya? Lagi anak-anak. Coba. Ayahnya masih banyak yang seperti itu. Kalau panjang imam besok pergi dia pengurus tuh, yang itu jangan jadi imam. Kenapa? Soalnya tidak bagus. Bukan, panjang. Dia terbiasa dengan paling tinggi wat duha kan? Ini terpanjang itu. Itu yang paling panjang itu kan. Habis itu dipanjangkan dikit, langsung pengurus diintimidasi. Bapak kalau tidak ganti jangan jadi pengurus. Allah musta'an. Gimana? Makanya anaknya lebih daripada itu. Jadi tidak masuk di dalamnya. Wa laisa li ahadin minhum ay yarghaba bi nafsihi an nafsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tidak boleh satu pun mereka, baik yang sanggup berjihad atau tidak, mendahulukan dirinya dari diri Nabi SAW. Jadi makna umum dalam ayat tadi masih ada, tapi ada yang mana khusus. Yang perintah berjihad ini ada masuk anak khusus, tapi mendahulukan diri Nabi dari diri ini tidak ada khusus di dalamnya. Baik, jadi wa innama urida bihiman ataqal jihada minar rijal. Ini perintah jihad, yang dimaksud adalah laki-laki yang sanggup berjihad. Yang sanggup berjihad ini dua lagi. Pertama, dia sehat walafiat. Yang kedua, punya perlengkapan. Punya perlengkapan. Kalau misalnya di perang Tabuk kan banyak yang tidak bisa pergi. Pertama, musim sulit. Yang kedua, tak ada kendaraan. Ketiga, jauh. Tabuk dari Madinah berapa jauhnya? Tidak ada yang tahu. Tidak terlalu jauh, hanya 778 kilo. Dekat ya. Ya lumayan lah, dekat. Hanya dia. Jadi kalau tidak ada kendaraan, sulit. Itu pun kaum muslimin dan muslimat ini rahmati Allah SWT, sahabat pun bergantian satu kendaraan tiga. Jadi satu unta tiga orang bergantian. Sampai-sampai betul-betul sendal mereka bocor gara-gara berjalan kaki jauh. Bayangkan bagaimana mereka. Tapi mereka tidak boleh mementingkan kepentingannya daripada kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat enggak ya? Berat ya. Makanya ada seorang sahabat ketika dikatakan kepadanya, beruntung kalian bertemu. Ada tabi'in yang mengatakan kepadanya, beruntung kalian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Husain, Imran bin Husain atau Zaid bin Khalid al-Juhani, dikatakan kepada mereka, beruntung kalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, bisa bercengkrama dengan Nabi, salat di belakang Nabi, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab, antum jangan meminta sesuatu yang Allah sudah bebaskan kamu daripadanya. Andainya kalian hidup di zaman kami, kami melihat ayah kami masuk neraka, ibu kami masuk neraka, saudara kami masuk. Apa maksudnya? Kan kafir, mati dalam keadaan kafir, dan dikata Nabi ini masuk neraka. Berandak berandak Pak, dibilang ustaz bapak sesat. Berandak saya ulang lagi, kita punya ustaz yang kita kagumi, buya yang kita segani, kiai yang kita taati, tiba-tiba ada yang menyalahkannya, marah gak? Tak marah. Mana tak marah. Asbab besok tidak usah kajian ini, kajian menyalah-nyalahin orang aja kerjanya. Betul kan? Betul. Itu baru menyalahkan. Sudah langsung ditafsirkan mengafirkan gitu ya. Padahal tidak pernah mengafirkan, tapi langsung ditafsirkan, ini kajian Zaid bin Sabit ini kerjanya ngafirin orang. Kenapa? Setiap bid'ah itu sesat katanya. Sesat kan masuk neraka. Kenapa tidak sebut sesat masuk neraka kan? Tapi begitulah kaum muslimin muslimat. Ini tidak, bukan lagi sesat bahasanya. Dalamna, aina abi ya Rasulullah? Bapakku di mana? Jawabannya, Abu Kafinar. Bapakmu di neraka? Bapakmu di neraka? Neraka. Sedih nak? Sedih nak? Ayah dibilang neraka. Awak dibilang ayah sesat, ya marah-marah luar biasa. Ayah salah, ya salah. Jadi begitulah yang mereka hadapi. Apalagi panggilan jihad seperti tadi. Baru menikah, tiba-tiba datang panggilan jihad. Awak nikah kan cuti sebulan kan? Kan cuti sebulan. Ambil cuti besar. Mereka tak baru berjihad langsung, baru menikah malam ini, baru paginya datang panggilan jihad. Sampai ada yang sempat, tak sempat mandi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beruntunglah kalian tak ikut di masa itu, katanya. Sebab tak ada yang jamin kamu kalau hidup di masa itu masuk Islam. Karena masa itu tak ada lagi yang sifatnya aliran, tuan-tuan. Tak ada aliran lagi. Ikut Nabi atau kafir, kan begitu? Kalau sembunyi-sembunyi imannya, munafik kita. Kalau sekarang kan masih bisa bersembunyi di balik, mazhab, di balik tarekat, di balik aliran, di balik subuhan, sah? Makanya kita tidak bisa sekarang. Kalau zaman Nabi itu jelas, ini Muslim, mukmin, ini munafik, kafir, musyrik. Kan itu aja. Ada aliran zaman Nabi, ada aliran zaman Nabi, Murji'ah ada, Khawarij ada, tidak ada. Makanya bid'ah itu baru ada setelah aliran sesat itu setelah Nabi. Zaman Nabi tidak ada aliran. Makanya Pak, kalau nak sehat kita seharusnya jangan ikut. Kalau nak selamat jangan ikut aliran. Bukan Pak aliran ya, salah paham. Jangan ikut aliran. Ikutlah petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab aliran itu dah lain. Tapi kalau metodologi memahami mazhab ini, mazhab ini, tak ada masalah. Cara memahami silakan. Tapi mesti sampai pada bahwa dalil di atas segalanya. Dalil di atas segalanya. Jangan seperti orang pokoknya kalau saya yang ngomong, yang lain tak boleh mah. Nah, ini tak boleh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau berkata, "Walaysa li ahadin minhum ay yarghaba bi nafsihi an nafsi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak satu pun. Ini makna masih tetap berlaku umum. Dari seseorang mendahulukan dirinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqal jihada aw lam yutiqhu. Baik yang mereka sanggup berjihad maupun yang tidak sanggup berjihad. Jadi perintah jihad umum, tapi ada masuk khusus di dalamnya. Tapi kalau perintah mendahulukan Nabi, tak ada khusus di dalamnya. Jadi makna umum masih berlaku. Fati hadil ayatil khusus wal umum. Ini terdapat makna khusus dan terdapat makna umum. Padahal hanya satu ayat. Perintahnya kan begitu. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar-rasulillah. Kemudian ditambung dengan wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Biasanya kalau bersambung hukumnya kan sama kan? Hukumnya kan sama, ternyata tidak. Makanya al-ataf, kalimat ataf itu tidak mesti hukumnya sama. Disinilah kekeliruan sebagian memahami tentang musik itu. Kan Allah gabungkan, Nabi gabungkan antara sutra, zina, khamar kan dengan musik. Jadi baru haram katanya bila musik diiri dengan khamar, dengan zina dan ini. Kalau tidak, tidak ha? Keliru memahami ini. Sebab kalau dibalik nanti berarti khamar tak haram kecuali bila ada. Mau tuan-tuan? Zina tak haram kecuali dengan pakai musik. Kalau tidak diam-diam aja halal, gitu ya. Inilah kekeliruan pemahaman. Kekeliruan dalam memahami dalil, dikiranya al mujarradul jam'i yufidu at-taswiyah bil hukum. Tidak. Bisa saja sesuatu disambungkan sesuatu dalam bahasa kita, kalimat dan itu, si fulan dan si fulan misalnya, itu tidak mesti sama hukum semuanya. Jadi ataf itu tidak maknanya adalah at-taswiyah bil hukum. Bisa saja sesuatu yang sunat diatafkan kepada sesuatu yang wajib. Ada yang wajib tapi diatafkan kepadanya sesuatu yang sunat. Apa contohnya? Apa contohnya? Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ada lima kan? Masih hafal Pak? Coba. Ha. Ayo. Radus salam. Menjawab salam. Terus menghadiri undangan. Betul? Terus ngirim jenazah. Jika orang sakit. Terus menjawab orang bersin. Ya, baik. Apakah semuanya wajib? Apakah semuanya wajib? Baik. Apa semuanya sunat? Juga tidak. Ada yang sunat, ada yang wajib. Jawab salam. Wajib, betul kan? Menghadiri undangan. Wajib dengan orang sakit? Sunat. Ha. Berarti menyambungkan dengan kalimat waw ataf tidak mesti hukumnya sama. Jelas? Ya, mudah-mudahan. Ya, di sini pentingnya kaum muslimin dan muslimat untuk memahami makna-makna ini. Di samping dengan memahami dengan jumlah dalil yang lain. Allahumma musta'an. Karena memang ada pula yang seperti itu, ada pemahaman. Dan tidak tanggung-tanggung orang ulama besar juga dari sisi nama, tapi orang besar sebesar apapun mesti ada kesalahan, betul kan? Maka bagi kita seperti kata murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Harmal ibn Yahya, murid Imam Syafi'i di Mesir, dia katakan, Syafi'i kami cintai. Siapa? Tidak ada yang meragukan cinta kita kepada beliau. Cuman kebenaran lebih kami cintai dari Imam Syafi'i. Kita juga. Karena itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kalian boleh ambil fikih saya, cuman harus tahu dalilnya. Kalau kalian tidak tahu dalilnya, ternyata bertentangan, tidak bisa dikompromikan, bertentangan langsung. Kalau bisa dikompromikan, kenapa? Ribut-ribut sekali kan? Tapi tidak bisa sama sekali. Ternyata jelas, menurut sunnah Nabi SAW, kalian tak boleh berpegang dengan pendapatku. Ini wasiat beliau. Wasiat wajib ditunaikan. Wasiat wajib. Ya, siapapun yang mengaku pengikut Syafi'i, jalankan wasiatnya ini. Ya. Dan saya termasuk yang mengikuti Syafi'i insyaAllah ta'ala. Nah, karena saya lahir dari mazhab Syafi'i, Pak. Bapak tak percaya ya? Ustaz klaim-klaim saja. Ya, saya katakan, Ana Syafi'iyun mahayitu wa in amut fawasiyyati linnasi yatashafa'u. Saya selama hidup bermazhab Syafi'i, kalau mati wasiat saya kepada orang masuk mazhab. Nah, saya wasiatkan itu, Pak, ikut mazhab Syafi'i ya, kalau saya duluan mati. Nah, tolong dilaksanakan itu. Kenapa? Imam Syafi'i masya Allah, semuanya mewasiatkan ke kita, ambil ilmu saya, tetapi bila bertentangan dengan dalil, tinggalkan pendapat saya. Cuma tidak usah dia, Pak, tidak usah kumpulkan lo kesalahan Imam Syafi'i. Jangan, tidak perlu itu, jangan. Jangan dibuat-buat itu. Kesalahan ijtihad Imam Syafi'i. Untuk siapa antum? Menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i. Cuman dalam beberapa masalah kita kan belajar, lalu kata Imam Syafi'i ini dalilnya, Imam Ahmad ini dalilnya, Imam Abu Hanifah, kita adu sesama mereka kan, bukan adu ya. Nah, kita lihat pendapat mereka, ternyata di bab ini Imam Syafi'i dalilnya lebih kuat. Oh, saya tidak bisa yang seperti itu, anda apa sana, pilih saja mana yang nyaman rasanya mengikutinya. Nah, berarti kalau tidak bisa membezakan, makanya jangan ikutin nyalain orang. Jelas? Nah, ini penting ini. Awak tidak pandai belajar, dapat satu, habis itu kerjanya nyalain orang. Betul kan? Awak dulu, ya, orang sholat, guru kami ceritakan, Masjidil Haram dia sholat. Yang di samping seorang Hanafi sholat di samping yang bermazhab Hambali. Jelas? Yang Hambali kalau tashiyat, akhir, menggerak-gerakkan telunjuk ketika berdoa di tengah akhir. Tapi bukan begini-begini ya, ini bukan menggerak-gerakkan, ini namanya naik turun, ini naik turun. Kata Syekh Al-Albani tidak begini ya, seperti ceritakan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini muridnya, jadi ketika dia gerak-gerakkan itu bukan menggerak-gerakkan, ini namanya menaik turunkan, hadzal raf'u wal khafd. Ya, yang menggerakkan itu begini di atas saja. Jelas? Ada pula yang begini-begini kan, itu buat lingkaran. Emang harus diterima dengan benar-benar. Kalau mau gerakkan, jangan gini-gini. Kalau gini-gini namanya naik turun. Jelas ya? Gerakkan cukup gini, jangan menarik perhatian orang. Jadi yang tadi, yang mungkin yang Hambali ini salah paham, di gini-gini kan ya. Di sampingnya Hanafi pantang bergerak. Sopnya pun kencong, nanti dia tidak mau diluruskan. Badannya godang-godang itu kan Afghanistan kan. Ketika dia kita luruskan, tidak mau dia, kekar. Gimana tidak kekar? Dia ngangkat 5.000 si sendiri di panggulnya. Kita orang Indonesia 6 orang keberatan. Ya, wajarlah makannya 2 kilo daging itu 2 orang makan sekali makan. Awak 2 kilo daging, 3 keluarga, 3 hari. Ya beda memang hasilnya. Iya betul ya. Saya tahu karena saya sama masak, sama dapurnya kan. Orang tuh masak, masya Allah, tengok dagingnya 3 kilo. Habis itu tomat satu ikat itu, satu ikat 5 kilo hampir habis tuh tomatnya. Kentang satu ikat tuh juga satu karton kecil itu 3 kilo setengah habis. Ya bang yang kan, Pak. Minyak. apa deh, 1 liter 2 liter sekali masak, habis itu tengok makan, habis semuanya awak. Seperempat itu makan empat, tidak habis, tinggal untuk malam. Ya wajarlah hasilnya beda. Jadi mereka ini bergerak sedikit pun tak mau. Lihat yang begini-begini itu diambil patah tangan sampai sholat. Nah, ini tak boleh yang seperti ini ya. Kalau memang kita tidak berilmu, tidak usah menyalahkan orang. Kalau sudah pandai nyara berarti mujtahid antum, berarti sudah tahu dalil. Nah, kalau seperti itu ajak diskusi, jangan nyalahin langsung. Jelas? Jalan dah. Ini kadang itu masalahnya, kita jurus pemungkas diberi pada ban putih. Baru ban putih kan sudah dapat jurus dan tujuh. Allah musta'an. Ini kekurangan kita. Tetapi dimanapun kekurangan tetap ada. Tapi kita belajar, belajar dan semakin dewasa insyaAllah ta'ala. Jadi tidak menyikapi segala yang berbeda itu dengan sikap yang ekstrim dan radikal. Ya mohon maaf dalam tanda petik ini, saya tidak setuju dengan istilah itu, cuman sebagian orang memakainya sehingga tonton paham maknanya. Jadi jangan terlalu ekstrim dalam menyikapi kalau kita tidak tahu. Tapi kalau sudah berilmu, ya jelaskan. Syekh, anda kenapa tidak begini? Tidak usah pergi marah-marah ya. Saya lihat tadi begini, menurut yang saya ketahui itu diskusi namanya. Tapi kalau sudah lihat, oh ternyata Sianu jenggotnya dipotong katanya, misalnya kan, dipotong. Ada yang salah paham kadang, kan Ibnu Umar radhiyallahu taala bila lebih dari apa dipotongnya, sah? Nah, yang lain salah paham karena kalimatnya fauqal qabdi, fauq itu kan atas, jadi dia tidak kontekstual di sini, langsung tekstual dipotongnya dari sini, habislah jenggotnya. Iya lah, karena fauq kan artinya di atas. Di atas qabdha, di atas genggaman. Betul kan? So, kalau saya genggam gini, mana yang di atas? Sini apa di sini? Makanya fauq itu jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sebagian kalau nak bikin fauq biar tidak ke atas dibanding gini. Bukan. Jadi fauq. Karena faqo aslinya itu adalah mazada ala syekh, yang bertambah. Misalnya fulan tafawwaqa, fulan itu tafawwaqa, dari kalimat fauq maknanya zada ala ghairihi, dia lebih dari yang lain. Jadi ketika dipahaminya fauq di atas, karena sudah terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, akhirnya diambilnya gunting. Saya kata Ibnu, saya dapat dalam hadis Umar Ustaz katanya bahwa apa jenggot itu boleh potong bila ada di atas geng. Lalu saya genggam gini ambil. Oh, makanya tinggal 1.5 cm lagi. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Fa fi hadzal ayat al-umum wal khusus. Dalam ayat ini terdapat makna umum dan makna khusus. Yang umum tadi perintah jihad, kemudian yang khusus kedua-duanya umum. Tapi di mendahulukan Nabi tidak masuk semuanya. Baik yang ikut berjihad maupun yang tidak ikut berjihad. Baik, wa qala, kemudian Allah berfirman, wal mustad'afina minar rijali wan nisaa wal wildani allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Dan orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan atau anak-anak yang berkata, ya rabbana, wahai rabb kami, akhrijna min hadhihi alqaryah, keluarkanlah kami dari negeri ini. Al-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Ini kan maknanya umum ya. Baik. Wa hakadha qaulullahi tabaraka ta'ala, demikian pula firman Allah, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudhayyifuhuma, sampai ketika mereka Musa dan Nabi Khadir alaihimas salam datang ke suatu negeri dan mereka minta dijadikan atau menjadi tamu di rumah mereka, diberi makan. Fa abu ayyudhayyifuhuma, mereka tidak mau menerima dua orang nabi ini menjadi tamu. Subhanallah. Nabi saja tidak bisa tidak terima orang. Baik, kalau kita nanti ada orang kita bertamu tidak diterima orang, jangan bersedih ya. Nabi aja ditolaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Fa abu ayyudhayyifuhuma, tak satu pun mereka yang mau menerimanya. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini ya, dalalatun ala an lam yastat'ima kullu ahli qaryah. Dalam ayat ini terdapat bukti bahwa mereka berdua tidak minta makan ke seluruh penduduk negeri itu. Dicoba beberapa rumah, mereka tak absen semuanya, tidak. Mereka tidak pergi setiap rumah. Fahiya fi ma'nahuma. Maka ini sesuai dengan makna tadi. Artinya makna umum tapi masuk di dalamnya khusus. Artinya memang dia cari. Akhirnya dengan mengambil beberapa rumah yang tak mau, berarti dihukum semuanya tak mau. Dihukum semuanya tidak mau. Ya kalau sudah 5 rumah berdekatan, 10 rumah, datang lagi komplek RT ini tidak juga mau, datang lagi RW ini juga tidak ada yang mau, berarti orang mengambil hukum, berarti orang di sini tak mau menerima tamu. Oh ternyata memang di poskonya ada tulisan, tamu dilarang masuk kecuali melapor ke Pak RT dan oh betul lah, tidak melapor ya muslim, berarti memang dilarang bertamu kecuali izin RT dan RW. Nah, kalau gitu udah Pak ya, tuh. Kalau masuk campur tangan RT dan RW itu Pak ya kita. Nanti tesnya macam-macam. Anda merokok pun enggak katanya. Nah. Wa fiha wa fil qaryati adh-dhalimi aluha. Di dalam ayat ini kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, dan ayat sebelumnya akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, tolong keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya ini, khususun, terdapat makna khusus walaupun maknanya berlaku umum. Li'anna kull ahli al-qaryati lam yakun zaliman, karena tidak semua yang ada di negeri itu orang zalim. Qad kana fihimul muslim, barangkali di antara mereka ada orang Islam. Lakinnahum kanu fiha makthurin, tetapi mereka di sana minoritas, makthurin. Artinya dari kalimat kathura, jadi kathirun yang banyak, makthur orang yang dibanyaki, artinya yang dikalahkan, yaitu minoritas. Wa kanu fiha aqal, dan mereka di situ sangat sedikit. Jadi yang dominan adalah orang zalim. Nah, Imam Asy-Syafi'i menyebut bisa saja di situ orang muslim, berarti orang muslim itu asalnya tidak zalim. Ya. Dan orang kafir itu asalnya, saya ulang lagi. Jadi asalnya orang Islam itu tidak zalim, dan asalnya orang kafir itu wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafirlah yang benar-benar zalim. Coba lihat. Ya bukti tidak payah lagi. Coba lihat orang-orang Islam dimanapun tak pernah mencela dan mencaci Nabi manapun, betul? Iya kan? Iya tak? Tapi berapa kali Nabi kita dicela orang Yahudi, dilecehkan oleh orang Nasrani, pernah kita balas? Hah? Kita buat pula karikatur Nabi Isa? Na'udzubillah. Kita buat pula kebebasan berekspresi ya. Ya kawan-kawan, subhanallah, ketika Nabi kebebasan berekspresi, ketika istrinya dibuat seperti monyet, dia bilang ini pelecehan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama yang pernah saya ceritakan, ada seorang dosen masya Allah di depan mahasiswa baru. Ya waktu itu terjadi tentara Inggris nginjak-injak mushaf di Basra, Irak. Waktu itu umat Islam di seluruh dunia pada protes. Masuklah sang dosen ini, namanya Islam tapi hatinya tak apa isinya. Bilang, kenapa umat Islam ini orang ketinggalan zaman, apa namanya? Tidak primitif. Itu primitif memang tidak berzaman. Kolot kalau bahasa kami dulunya, kolot dengan ini. Ya. Orang ketinggalan zaman, kolot sekali. Tidak, ini perlu pencerahan ini. Masa Kalian tahu enggak, ini itu pentingnya kita meyakini Al-Qur'an ini bukan makhluk ya. Di sini pentingnya akidah ini penting, bahwa Al-Qur'an ini benar-benar kalamullah. Dia mengatakan Al-Qur'an yang hakiki itu di Lauhul Mahfuz. Yang ini hanya produk RAPP kertasnya, produk indah kiat. Ini kan hanya media. Bukan perkataan Allah. Kan begitu dia? Makanya tidak apa-apa diinjak-injak. Masuk juga logika ibu. Kenapa ribut? Allah kan tidak nginjak Lauhul Mahfuz. Gimana nak nginjak Lauhul Mahfuz sampai aja tidak? Yang diinjaknya kertas, media. Baik. Yang namanya anak baru masuk jurusan itu, badan tamat SMA, SMK, apalah bekal imannya apa? Akidahnya sampai di mana? Ngangguk-ngangguklah mereka. Ini virus ini. Untung ada mungkin salah seorang yang dah paham maju ke depan. Ya dia berani karena juga ahli bela diri juga, mama. Ahli bela, ini penting juga belajar bela. Jadi ada sedikit menambah keberaniannya. Berani maju ke depan. Bilang sama Pak dosen, boleh saya pinjam diktatnya Pak? Karena dia baca dari diktat tadi. Ya, apa namanya dia bawa diktat. Oh silakan. Lalu dibaca. Sambil mulai ngangguk-ngangguk ya. Melihat ngangguk-ngangguk ini kan dosen merasa ini ya, berarti isinya bagus. Habis itu diludahin dan diinjak-injak. Diludahin dan diinjak-injak oleh anak mahasiswa ini. Marah enggak dosen? Marah enggak? Kenapa marah? Kan cuma media. cuma media. Kenapa marah? Dia marah, kamu bisa-bisa menginjak-injak buku saya. Pak, kan yang saya injak hanya kertas. Hanya kertas. Akal bapak kan saya tidak injak. Otak bapak saya tidak injak. Marah mau dipukul tapi dia bisa menangkis. Alhamdulillah. Nyaman tidak masuk-masuk lagi. Ya ternyata sini ada hantunya gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Logika-logika yang tidak logis ini ya banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang kafir itu banyak zalimnya. Orang Islamlah yang harusnya tidak, alhamdulillah, dengan ketinggalan umat Islam hari ini. Dengan jauhnya umat Islam dari Islamnya sendiri. Tapi alhamdulillah tak pernah mencaci agama lain. Pernah kita demo apa? Nginjak-nginjak agama lain? Ada? Ada umat Islam? Bilang ada benda? Enggak ada. Tidak pernah kita mencaci. Sebab apa? Mencaci seorang nabi hukumnya sama dengan mencaci seluruh nabi. Kafir kepada seorang nabi hukumnya sama dengan kafir seluruh nabi. Di sinilah keadilan Islam itu. Alhamdulillah ada orang mengirim data. Pengedar narkoba terbesar di mana? Nantilah. Hari ini kan Jumat kan? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa fil qaryatiz zalimah khusus karena kull ahli al-qaryah lam yakun zaliman. Karena penduduk negeri itu tidak semuanya zalim. Wa qad kana fihimul muslim. Di dalamnya terdapat orang Islam. Berarti zalim lawannya Islam. Zalim itu lawan Islam. Jadi kalau muadil mesti dengan Islam. Adil yang sempurna. Walakinnahum kanu fiha maktsurin, tapi mereka minoritas di sini. Sehingga hukumnya berlaku hukum mayoritas, sehingga mereka minta dikeluarkan dari situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu fiha aqal, dan mereka sedikit sekali. Wa fil qur'ani nadhairu li hadza, dan Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang seperti ini. Ya, ayat-ayat yang roman ini yuktafa biha, dicukupkan dengan contoh yang saya sebutkan, kata Imam Syafi'i, insyaallah minha. Wa fis sunnati lahu nadhairu mawdu'atun mawadhi'aha, dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdapat contoh-contoh yang banyak yang ditempatkan di tempat-tempatnya. Jadi ada dalam bahasan-bahasan nanti, baik di fikih maupun yang lainnya, akan kita lihat ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya adalah umum dan tetap berlaku umum, tetapi ada sebagian dari anasirnya yang masuk di dalamnya mana khusus. Jadi mana umum tetap berlaku, tapi ada sebagian yang bermakna khusus. Inilah salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'anul Karim dan tidak keluar dari bahasanya orang Arab. Oleh sebab itu, maka kewajiban, sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib bagi orang yang nak memahami Al-Qur'an dengan benar untuk memahami bahasa Arab dengan benar. Kalau begitu belajar bahasa Arab wajib enggak? Wajib ya. Wajib kita belajar bahasa Arab ini. Wajib, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang membuat kita semakin paham Al-Qur'anul Karim. Itulah sebabnya kenapa orang-orang mengkampanyekan anti Arab. Ya, kalau sudah anti Arab tentu bahasanya dibenci, budayanya dibenci, termasuk agamanya. Ujungnya ke situ, sebab mereka mengatakan, sudah berani mengatakan bahwa Islam itu adalah agama Islam agama budaya. Ini kata mereka. Budaya mana? Budaya Arab. Berarti kita orang mana? Kalau Arab pergi ke sana, ke gurun, jadi kadrun. Kita orang Indonesia, berarti agama kita mesti produk asli Indonesia. Maka lahirlah jin dari perkawinan mut'ah, jil dan syiah. Jin kerja yang ganggu aja lah. Jaringan Islam Nusantara. Jadi perkawinan kejawen, jil, syiah, dan liberal ini melahirkan anak namanya jin. Jin mainnya di mana? Kalau jin mainnya di mana? Masa nak tahu tempat jin sih? Di hutan, rumah-rumah tinggal. Ya, jadi masuk nanti ke rumah-rumah tinggal. Orang yang tidak baca Quran seperti rumah tinggal, masuk situ. Orang yang tidak berzikir seperti rumah tinggal, masuk di situ. Orang yang tak belajar ilmu seperti rumah tinggal, masuk jin di situ. Jelas? Maka jangan biarkan rumah kita rumah tinggal. Baca Al-Quran, baca hadis, baca ilmu, nanti jin tidak masuk. Tapi kalau kan tentuan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, tinggal majelis ilmu, jin masuk. Jin masuk, jangan kemasukan jin ya, bahaya. Aurat terbuka tidak tahu kita, istri menjatuhkan talak tidak tahu kita. Maka jangan kemasukan jin, karena jin itu jahat. Jin itu jahat. Jadi mereka mengatakan itu Islam budaya. Maka kalau budaya, ya harus kembali ke negeri sendiri. Tapi insya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini makar, ini proyek gagal. Dari awalnya sudah gagal, karena perencanaannya tidak sesuai prosedur, alias ilegal. Alias kalau diteruskan akan jadi temuan. Tidak akan bisa. Ini proyek gagal. Tapi mudah-mudahan Allah SWT. Tapi setidaknya walaupun proyek gagal, akan banyak yang terlibat. Itu masalahnya. Proyek gagal itu banyak korbannya kan? Iya tak? Maka jangan termasuk kita korban proyek gagal. Bahasa Arab mesti kita cintai. Dan supaya paham, mesti kita mencintai orang Arab. Ya, karena yang tulus mencintai kita itu memang orang Arab. Kalau orang Garb, orang Barat tidak tulus mencintai kita. Yang tulus mencintai kita memang orang Arab. Bang. Mereka kasih bantuan tidak pernah bersyarat. Sah? Orang Barat? Ada yang tanpa syarat? Ada yang tanpa syarat? Tidak ada. Alhamdulillah. Mereka kalau masuk ke negeri kita merusak. Sah? Kalau orang Arab masuk? Berbaiki. Nampak dia orang laki-laki sama perempuan naik motor, ya lari 20 tapi pegangan 120 ya. Ditegurnya, ya akhi, zaujatak ini suami istrimu tidak. Kalau gitu kenapa dipegang? Gitu kan? Kalau orang Arab datang, memang hebat orang Indonesia katanya. Belum jadi pun ikatannya dia kuat, apalagi setelah jadi. Gitu ya, karena mereka dia Allah musta'an. Hebat orang Indonesia, alirannya banyak, tapi damai saja. Jadi kita dibuat aliran banyak ni suka orang tu. Sebab apa? Sebab kalau banyak aliran banyak penyimpangan. Akhirnya yang mengembalikan, jadi kalau ada seruan untuk kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, hati-hati. Ini gerakan fundament, talis. Ini bakal-bakal radikal dan sebagainya. Dari mana dapat? Dari sono, bukan dari sini. Orang Indonesia mana kenal radikal? Indonesia kenalnya hantu. Iya serius tuan. Orang Indonesia tidak kenal radikalisme, tidak kenal fundamentalis, tidak kenal terorisme, tidak kenal. Orang Indonesia paling gertaknya pandai, gertak sambal pak. Hancur kau kebuat katanya. Tidak pernah hancur. Sudah sering kau bilang itu hancur katanya. Tidak pernah hancur. Gertak sambal. Tapi kalau orang sana tidak, memang mereka punya cucunya. Habis itu baru bilang aku bunuh kau. Memang sudah dibunuhnya. Nah, Indonesia ini memang takutnya sama hantu sebenarnya. Makanya film hantu banyak. Film hantu banyak. Mainan hantu banyak. Kalau keluar pasti nakut-nakutin anak pakai hantu. Hati-hati ada hantu. Tidak pernah orang tua bilang hati-hati situ ada radikal. Tidak ada. Kecuali setelah nonton film Amerika. Setelah nonton film Perancis. Setelah nonton film Inggris. Ya tak? Betul kan? Coba antum di mana dulu waktu kecil? Malu dia. Pasti orang tua bilang hati-hati ada hantu ya. Orang kampung itu hantu semua. Jadi setelah kita kenal dengan budaya-budaya luar Eropa secara umum, Amerika dan Eropa, baru kenallah istilah radikalisme. Dan memang ada sebagian kita yang terpengaruh gara-gara itu, gara-gara ikut dengan pemikiran mereka. Tapi kalau Islam saja, Arab sendiri pun juga tidak kenal dengan yang namanya Irhab dulu, tidak ada. Tidak kenal dengan terorisme, tidak kenal mereka. Kecuali setelah pulangnya orang-orang belajar dari Barat, baru masuk pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam ini. Ditambah dengan, dipadu dengan pemikiran Khawarij yang juga dulu lahir dari pemikiran, bukan dari Islam. Jadi pemikiran, bukan dari Islam. Islam itu bukan pemikiran. Kita berpikir, tapi Islam bukan produk pikiran. Tapi dia adalah produk wahyu yang diturunkan. Oleh itu, marilah kita belajar bahasa Arab dengan niat untuk memahami agama kita ini, supaya kita nanti tidak ditipu orang bahwa ternyata ini budaya Arab. Tidak, kalau budaya Arab dah masuk Islam Abu Talib dari awal, dah masuk Islam Abu, pokoknya Abu itu masuk semua tuh. Iya tak? Coba alasan mereka menolak kan jelas dalam Quran. Kami tak mau meninggalkan yang dulu dilakukan nenek moyang. Adat istiadat kok dilanggar. Itu masalahnya. Jadi bukan budaya. Tapi walaupun demikian, banyak juga orang-orang yang tertipu dengan propaganda ini akibat kejahilan. Bukan kebodohan, tidak. Mereka tidak bodoh, tapi jahil, tidak berilmu. Dia berpikir, cuman tidak mendapatkan wahyu. Artinya tidak mempelajari ilmu dengan wahyu. Kalaupun pakai wahyu, kadang sudah bercampur dan terkontaminasi. Tidak secara murni dipahami menurut bahasa Arab yang asli. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar semata-mata taufik dari Allah. Semoga, dan kita bersyukur kepadanya. Dan yang salah dan keliru kelemahan kita, semoga Allah mengampuni dan tuan-tuan dan puan-puan dapat memaklumi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.